Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dalalah fa inna kullal dalalati fin nar. Alhamdulillah ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmat yang sangat banyak, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa kita sudah melewati separuh dari bulan Ramadan. Yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, menerima puasa-puasa kita, menerima salat-salat kita dan amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongannya untuk bisa melaksanakan sisa-sisa hari demi hari dari bulan Ramadan ini dengan aktivitas amal soleh, amal ketaatan kepada Allah, menyempurnakan puasa-puasa kita semua dan sholat-sholat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam tentang keimanan, beliau alaihi salatu wasalam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik. Rasulullah SAW ditanya tentang keimanan, apa itu iman wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, iman, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, dan kau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini sudah kita bahas di dalam kitab Arba'in Nawawi pada hadis nomor 2 dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barakallahu fiikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa minal imani bil yaumil akhir. Dan di antara bentuk keimanan kita dengan hari akhir, al imanu bi kulli ma satahdasu qabla qiyamis sa'ah min alamatiha, yaitu kita beriman dengan segala sesuatu yang bakal terjadi sebelum ditegakkannya hari kiamat, dari tanda-tanda hari kiamat tersebut. Kita wajib beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi, barakallahikum, pada hari kiamat. Alamat tanda-tanda hari kiamat yang menyertai terjadinya hari kiamat, dan ini dimulai dari kematian dan sesuatu yang terjadi setelah kematian, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam tafsir juz amma beliau, barakallahu. Wa minha khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan di antara tanda-tanda yang akan mengiringi terjadinya hari kiamat kubra adalah keluarnya bangsa perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini merupakan tema atau topik materi yang insyaallah taala kita angkat pada kesempatan kajian taklim sore kali ini. Ya, walaupun ini tema-tema yang tidak ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan, tetapi kita mengkaji masalah Ya'juj wa Ma'juj di bulan suci Ramadan, kita harap untuk mendapatkan pahala meraih majlis di bulan suci Ramadan, dan pahalanya sangat besar, termasuk ibadah bal min afdalil ibadat, dan bahkan termasuk ibadah-ibadah yang paling afdal, barakallahu fikum, adalah talabul ilmu. Baik. Wal yu'lam anna huruj Ya'juj wa Ma'juj syai'un qaddarahu Allah taala alamatan li qiyamis sa'ah. Dan perlu diketahui, barakallahu fikum, bahwasannya keluarnya bangsa perusak ini, Ya'juj dan Ma'juj, itu tidak hanya disebutkan adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan akan keluarnya bangsa perusak yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ini semua, barakallahu fikum, sebagai tanda ditegakkannya hari kiamat kubra. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha lan taquma as-sa'atu hatta tarawna qablaha asru ayatin. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak, tidak akan bangkit, tidak akan terjadi kecuali atau sampai kalian menyaksikan 10 tanda-tandanya. Taib. Fadzakara ad-dukhan. Yang pertama, keluarnya asap. Ya, disebutkan dalam barakallahu fikum riwayat yang lainnya, barakallahu fikum, asap ini keluar. Wad-dajjal. Kemudian munculnya Dajjal. Ya, keluarnya Dajjal. Waddabah, hewan melata. Hewan-hewan melata, tetapi bisa berbicara sebagaimana manusia bicara. Wa tulu asy-syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat. Matahari sekarang ini terbit dari arah timur, tetapi ketika matahari terbit dari arah barat itu pertanda dekatnya hari kiamat. Wa nuzula Isa ibni Maryam, dan keluarnya atau turunnya Isa bin Maryam. Barakalaikum. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan munculnya atau keluarnya bangsa perusak Ya'juj dan Ma'juj. Wa salasata husufin, dan akan terjadi tiga gempa yang sangat dahsyat. Hasafun bil masyriqi, satu gempa yang dahsyat di sebelah timur. Wa hasafun bil maghrib, dan satu gempa lagi di sebelah barat. Wa hasafun bi jaziratil Arab, dan satu gempa lagi di jazirah Arab. Barakalahikum. Wa akhiru dhalika narun tahruju minal yamani, dan yang terakhir dari tanda-tandanya adalah keluarnya api dari arah Yaman. Tadarudun nasa ila mahsyarihim, api yang akan menggiring umat manusia ke tempat berkumpulnya mereka, yaitu di padang mahsyar. Barakallahu fiik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya hari kiamat tidak akan tegak kecuali kita semua menyaksikan 10 tandanya. Ya. Dan 10 tanda ini barakallahu fikum, satu demi satu akan bermunculan. Ketika muncul yang satu, akan disusul dengan tanda yang kedua. Kemudian akan disusul dengan tanda yang ketiga, sampai terakhir api yang akan menggiring umat manusia ke padang mahsyar. Setelah itu ditiupnya sangkakala yang pertama, maka semua alam raya ini hancur. Dan manusia yang barakallahu yang mendapati hancurnya hari kiamat itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, min syirarin nas, termasuk manusia yang terjelek. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa khabaru huruji Ya'juj wa Ma'juj laisa bimutawatirin faqat, bal dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabih. Sedangkan berita akan keluarnya bangsa perusak ini Ya'juj dan Ma'juj ini tidak hanya sekedar mutawatir. Ya. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Jadi berita-berita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya adalah hadis-hadis Nabi barakallahu fikum, ini bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh satu sahabat barakallahu fikum, yang disebut dengan hadis gharib barakallahu fikum, atau hadis ahad. Hanya satu sahabat yang meriwayatkan. Ada yang meriwayatkan dua sahabat, ada yang tiga, ada yang empat barakallahu fikum, dan ada yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang sangat banyak barakallahu fikum. Maka ini disebut dengan hadis mutawatir barakallahu fikum. Hadis mutawatir, hadis yang mustahil secara jumlah yang besar semuanya sepakat di atas kedustaan. Ya. Tetapi yang benar barakallahu fikum, hadis mutawatir ini termasuk hadis yang sahih barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum, berita tentang keluarnya bangsa Persia ini, Ya'juj dan Ma'juj, bahkan disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-96 sampai 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun." Sehingga ketika dibuka benteng atau dinding yang selama ini membenteng Ya'juj dan Ma'juj, ini dibuka, yakni dihancurkan. Wahum, dalam keadaan mereka, min kulli hadabi yansilun, mereka bermunculan keluar dari tempat-tempat yang tinggi. Yansilun, dalam keadaan cepat. Ya, layaknya air bah yang mengalir dari ketinggian, sangat deras, sangat cepat. Barakalahikum. Dalam keadaan jumlah mereka sangat besar, jangan banyak dan sangat besar. Wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya shahisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Barakalahikum. Dan ketika itu dekatlah janji Allah Subhanahu wa taala, dan sangatlah benar janji Allah sangat dekat, yakni ditegakkannya hari kiamat sangat dekat lagi. Fa idza hiya shahisatun absarul ladzina kafaru, tiba-tiba terbelalaklah pandangan-pandangan orang-orang kafir ketika itu. Ya, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka mengatakan, duhai celakanya kami, dahulu kami lalai dari janji Allah Subhanahu wa taala ini, dan kami dahulu termasuk orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Yakni orang-orang kafir yang tidak percaya tentang berita Allah Subhanahu wa taala akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ketika itu mereka menyesal. Barakallahu fikum. Mereka kaget sedemikian rupa ketika datangnya atau keluarnya bangsa Persia ini. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-94. Barakallahu fikum. Ketika bangsa Persia ini, Ya'juj dan Ma'juj dulu, ya, sedang merusak sebagian bumi. Barakallahu fikum. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Mereka, masyarakat umat manusia, mengeluh kepada raja yang saleh, yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain ini termasuk raja pilihan, raja yang saleh, raja yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan mendapati segala urusan, segala sesuatu ini ada jalan keluarnya. Barakallahu fikum. Allah senantiasa memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala bimbing langkah-langkah Dzulqarnain ini. Taib, sampai pada urusan Ya'juj dan Ma'juj. Masyarakat mengeluh, wahai raja kami, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj senantiasa melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya, bolehkah kami memberi engkau upah, wahai raja kami, ya kami akan kumpulkan semua harta benda kami sebagai upahnya, ya, untuk engkau wahai raja kami, wahai Dzulqarnain, buatkan dinding pemisah antara kami dan antara bangsa perusak itu, ya, supaya mereka tidak bisa terus-menerus merusak bumi. Istilahnya supaya mereka terkurung, supaya mereka dipenjara saja. Barakalahikum. Tetapi dalam keadaan jumlah mereka sangat banyak. Barakalahikum. Juga disebutkan dalam ayat yang ke-98 dalam surat yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu datka wa kana wa'du rabbi haqqan." Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ucapan Dzulqarnain ketika beliau berhasil membuat dinding pemisah antara manusia, ya, antara rakyatnya dan antara Ya'juj wa Ma'juj, dibuat dinding pemisah sebagai penjara yang besar bagi mereka, dan ternyata mereka tidak mampu melobangi dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka juga tidak mampu melompat melewati batas yang dibuat oleh Dzulqarnain, maka Dzulqarnain menyatakan, ini adalah rahmat dari Rabbku. Apabila telah datang janji Rabbku, yakni dekatnya hari kiamat, maka dinding ini akan hancur dan mereka akan keluar semua. Dan janji dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala, adalah janji yang sangat benar. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat dan hadis-hadis yang kita baca di atas menunjukkan, barakallahu fikum, bahwasanya berita tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah berita yang benar. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok makhluk yang ada, barakallahu fikum, bukan sosok atau sesuatu yang imajinasi, yang abstrak, barakallahu fikum, tetapi ada wujudnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memberitakan secara langsung kepada umat Islam ini. Maka bagi kita wajib untuk menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala dan berita dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sama sekali. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di sini ada beberapa masail, ada beberapa masalah seputar pembahasan Ya'juj dan Ma'juj. Masalah yang pertama, man hum Ya'juj wa Ma'juj? Siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Barakalahikum. Apakah mereka berasal dari Bani Adam sebagaimana kita di sini? Ataukah mereka adalah sosok sesuatu yang sangat mengerikan, yang digambarkan oleh sebagian pihak seperti monster, ya, bangsa perusak yang sangat mengerikan, yang bukan dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam? Baik, maka jawabannya disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir beliau terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya yang kita baca di atas ayat yang ke-96. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyatakan, qad qaddamna annahum min sulalati Adam alaihi salatu wassalam. Sudah lewat pembahasannya. Yakni beliau sudah membahas sebelumnya bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk min sulalati Adam, dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi menurut keterangan beliau ini jelas Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Bani Adam. Balhum min nasli Nuhin aiban, bahkan mereka Ya'juj dan Ma'juj ini dari garis keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Min auladi Yafis, dari anak keturunan Yafis. Yafis ini adalah anak keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Ai Abid Turki, sedangkan Yafis ini adalah nenek moyangnya orang-orang Turki. Orang-orang Turki kulit merah ya. Yafis ini adalah nenek moyangnya mereka. Wat turku sirzimatun minhum, turiku min wara'is saddi alladhi banahu dzul qarnain. Adapun bangsa Turki adalah sebagian kecil dari suatu kaum yang ikut dibelenggu di belakang dinding yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain rahimahullahu ta'ala barakallahikum. Jadi bangsa Turki barakallahikum ini termasuk bagian kecil dari Ya'juj wa Ma'juj barakallahikum, dan mereka di zaman dahulu barakallahikum termasuk ya Bani Adam yang dibelenggu oleh Dzulqarnain di dinding yang dibuat oleh beliau yang memisahkan antara manusia, antara rakyatnya dengan Ya'juj dan Ma'juj barakallahikum. Jadi menurut keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini barakallahikum jelas bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dari bangsa manusia barakallahikum. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari Bani Adam disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam hadis Qudsi. Yaqulu wa huwa azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis Qudsi. Ya Adam, wahai Adam. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam. Fayaqulu labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu fi yadaika, kebaikan ada pada kedua tanganmu ya Allah. Qala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahrij ba'san nari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam keluarkan dari anak keturunanmu kelompok yang akan menjadi penghuni neraka. Barakallahu'alaikum. Qala wa ma ba'sun nari. Maka Nabi Adam bertanya, siapa atau apa kelompok yang akan menjadi penghuni neraka itu ya, ya Allah? Qala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dari 1000 orang barakallahikum, yang bakal menjadi penghuni neraka 999. Barakallahikum. Ya, ini 1:1000. Ya, barakallahikum. Baik, nanti akan dijelaskan. Qala fadzaka hina yashibus shagir. Ketika itu barakallahikum, anak kecil langsung beruban dikarenakan mendengar berita yang mengerikan seperti itu. Wa tabau kullu hamlin hamlaha. Wanita-wanita yang hamil langsung melahirkan taib kandungannya, menggugurkan kandungannya. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Dan engkau bisa melihat manusia-manusia ketika mendengar berita seperti itu, mereka seperti mabuk. Ya. Padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi mereka mendengar berita tentang azab Allah yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Qala fastadda dzalika alaihim. Maka khabar semacam ini barakallahikum membuat umat manusia sangat berat. Ya, mereka sangat ketakutan. Ya, dari 1000 orang 99 yang akan masuk ke dalam neraka. Satu yang akan selamat. Qalu ya Rasulullah, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayyuna dzalikar rajul? Barakallahikum. Lalu siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Faqala abshiru. Bergembiralah kalian wahai umatku. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajulun. Dikarenakan yang bakal menjadi penghuni neraka dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj itu 1000 orang, dan dari kalian 1 orang. Maka ini jawabannya barakallahikum. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam untuk mengeluarkan, menyaring dari kalangan anak keturunannya, ada yang menjadi penghuni neraka, ada yang menjadi penghuni surga. Ternyata yang menjadi penghuni neraka dari kalangan kita, dari kalangan kita Bani Adam, ya manusia ini, baik, ini 1 orang dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, ya walaupun mereka juga termasuk Bani Adam, 1000 barakallahikum. Dan dari hadis ini barakallahikum, para ulama menjelaskan bahwasanya jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada Bani Adam seperti kita ini barakallahikum. Dan mereka terus beranak pinak di dalam benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. 1 orang mati di kalangan mereka akan melahirkan 1000 orang di kalangan mereka. Barakallahu. 1 orang lahir di kalangan kita, 1000 orang lahir di kalangan mereka. Jadi sangat banyak jumlahnya. Sehingga pantas dalam hadis ini perbandingan yang masuk ke dalam neraka dari kalangan kita dan Ya'juj itu 1:1000. Barakallahikum. Baik, syahid dari hadis ini barakallahikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyaring di kalangan anak keturunannya yang akan menjadi penghuni neraka. Ternyata tersaring dari kalangan kita 1 dan dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj 1000. Ini menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj barakallahikum termasuk Bani Adam. Ya. Dari hadis ini barakallahikum kita mendapatkan 3 faedah. Ya, dari hadis ini kita mendapatkan 3 faedah. Yang pertama, anna Ya'juj wa Ma'juj min ahlin nar. bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk calon penghuni neraka. Barakallahu fikum. Termasuk calon penghuni neraka. Dan neraka ini diantaranya akan disiapkan untuk bangsa perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita kasratu jumlatihim, sangat banyaknya jumlah dan personil mereka. Barakallahu. Dan mereka terus beranak pinak. Kemudian yang ketiga, faedahnya annahum min bani Adam, bahwasanya mereka termasuk keturunan anak Adam. Barakallahu. Baik. Ini masalah yang pertama terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, mereka dari keturunan Bani Adam. Bukan sosok monster yang mengerikan yang ada di imajinasi di benak pikiran masing-masing manusia. Tidak. Mereka seperti Bani Adam. Ya seperti kita, anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, tetapi mereka memiliki sifat-sifat yang di luar kemampuan Bani Adam. Barakallahu. Masalah yang kedua yang kita bahas terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu terkait dengan sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj. Sifat yang pertama, yang ini merupakan ciri khas mereka, adalah al-fasad. Mereka suka berbuat kerusakan atau membuat kerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Baik. Maka barakallahu fikum, dengan sifat khas mereka ini, sebagian para ulama seperti Asy-Syaikh Mukbil rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, ya, yang sukanya membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, ya, menindas kaum muslimin yang lemah. Barakallahu fikum. Tetapi pendapat ini dilemahkan oleh para ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sifat yang kedua, kasratu jumlatihim hatta innahu min kulli hadabin yansilun. Sifat yang kedua, jumlah mereka sangat banyak. Ini barakallahu fikum ciri khas mereka. Ya, kalau ada suatu kaum yang berbondong-bondong yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki ciri khas pertama perusak, mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketiga, ghairu fasihil lisan. Mereka tidak pandai berbicara. Barakallahu fikum. Mereka tidak pandai berbicara. Mereka hampir-hampir saja tidak bisa memahami pembicaraan kita. Dan juga kita hampir-hampir saja tidak bisa memahami pembicaraan mereka. Barakallahu fikum. Mereka tidak fasih berbicara. Tetapi urusan merusak, mereka sangat bisa. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, di antara ciri mereka adalah shigharul uyun. Mata-mata mereka sipit. Ya. Matanya sipit kecil. Kemudian yang kelima, shigharul anfi. Shigharul anfi. Hidungnya kecil. Kecil di sini kalau bahasa kita pesek ya. Ya hampir enggak kelihatan, ya rata dengan wajahnya. Kemudian yang keenam, sya'bus si'af. Baik. Mukanya lebar. Ya, mukanya lebar. Barakallahu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang nanti kita akan baca, ya, seolah-olah wajah-wajah mereka itu seperti perisai, ya, seperti tameng, ya, saking lebarnya. Barakallahu. Saking lebar dan datarnya. Kemudian yang ketujuh, ihmarul julud. Kulit-kulit mereka ini merah. Ya, mereka termasuk keturunan bangsa merah. Bangsa kulit merah. Dan sifat yang terakhir adalah al-kibr. Mereka memiliki sifat sombong yang sangat. Ya. Dikarenakan mereka ya banyak jumlahnya dan merasa mampu untuk merusak apa saja yang mereka inginkan. Setelah mereka membumi hanguskan semua penduduk bumi, ya tidak disisakan oleh mereka kecuali yang benar-benar sembunyi, yang Allah Subhanahu wa taala jaga persembunyian mereka, tidak ikut terbantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka barakallahu fikum menantang penduduk langit. Dan nanti insyaallah taala kita akan baca hadisnya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang 8 sifat di atas yang kita sebutkan disebutkan dalam sebuah ayat, disebutkan dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Kahfi, ya, dari ayat yang ke-92 sampai 98 panjang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perihal Dzulqarnain. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain menelusuri jalan yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwasanya Dzulqarnain ini termasuk raja pilihan, raja yang soleh. Dan Dzulqarnain ini dikaruniai sebuah kenikmatan yang sangat besar, tidak dimiliki oleh raja-raja yang lainnya. Dzulqarnain ini memiliki sudut pandang pada semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Ya, ini merupakan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan-jalan keluar tadi dari semua permasalahan terus dipelajari dan diikuti oleh Dzulqarnain rahimahullahu taala. Baik, beliau menelusuri sebuah jalan. Hatta idza balagha bainas sabdaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai beliau ya mencapai atau sampai pada dua buah gunung. Ternyata di balik gunung itu ada suatu kaum yang sangat besar, yang sangat banyak jumlahnya. La yakaduna yafqahuna qawla. Yang hampir-hampir saja mereka tidak paham pembicaraan kita. Ya, ini sifat bahwasanya mereka tidak fasih. Barakallahu fikum. Baik. Jadi perjalanan Dzulqarnain kalau kita mau baca dari awal surat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi dari ayat wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, ya, umat manusia bertanya-tanya kepada engkau siapa itu Dzulqarnain wahai Rasulullah. Ya, kemudian Allah sebutkan ya kisahnya secara urutan, kemudian sampai pada ini, pada berita tentang beliau dengan Ya'juj dan Ma'juj. Beliau mendapati Ya'juj dan Ma'juj ada di antara dua gunung, barakallahu, dan mereka tidak pandai berbicara. Qalu ya dzulqarnain, masyarakat mengadu kepada dzulqarnain, wahai dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Ini sifat yang berikutnya. Wahai dzulqarnain, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj biasa melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah boleh kami semua mengumpulkan harta-harta kami sebagai bentuk upah kepada engkau wahai dzulqarnain, tapi engkau buatkan dinding pemisah antara kami dan antara Ya'juj. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Dzulqarnain menjawab, apa saja yang telah dianugerahkan kepada aku oleh Rabbku itu lebih baik dari hanya sekedar aku menerima upah dari kalian, tidak ada artinya. Ya. Semua yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada upah ini. Yakni enggak usah diupah saya. Fa'ainuni biquwwatin, tetapi bantu aku dengan semua kekuatan yang ada. Yakni kerahkan semua kekuatan kalian. Aja'alu bainakum wa bainahum radama. Aku akan buatkan antara kalian dan antara mereka dinding pemisah. Atuni zubaral hadid. Datangkan kepada aku potongan-potongan besi. Ya, jadi besi di zaman dahulu sangat banyak. Ya. Dan di antara kekhususan salah seorang nabi yang Allah utus seperti Nabi Daud, ya, beliau memiliki mukjizat bisa melebur besi dengan kedua tangannya. Barakallahu fikum. Potongan-potongan besi datangkan kepada aku, kata dzulqarnain. Kemudian beliau susun potongan-potongan besi itu. Disusun sampai mengelilingi dua gunung dan sampai setara dengan tinggi gunung. Taib. Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu. Sampai potongan-potongan besi tadi terpasang sejajar dengan tinggi dua buah gunung, barakallahu'alaikum, qalan fuhu, maka tiuplah, yakni tiupkan api padanya. Ya, kalau bahasa kita ya dilas, ya, dengan api. Hatta idza ja'alahu naran, sehingga atau sampai besi yang sudah dibuat sebagai dinding tadi sudah menganah menjadi api yang memerah, barakallahu'alaikum. Qala atuni ufrigh 'alaihi fitra, barakallahu'alaikum. Datangkan kepada aku tembaga yang sudah dicairkan, ya, supaya aku tuangkan di atas besi-besi yang sudah memerah tadi, barakallahu'alaikum. Ya, dilebur dengan timah, dengan tembaga. Tembaga yang dicairkan itu dituangkan di atas potongan-potongan besi sehingga besinya satu sama lain lengket, barakallahu'alaikum. Famastau ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendaki dinding yang dibuat oleh dzulqarnain tadi, dan mereka tidak mampu melubangi dinding tadi dikarenakan dindingnya dari besi, dari baja tembaga. Barakallahu fikum. Setelah semuanya selesai, barakallahu fikum, dibuat dinding pemisah antara rakyatnya dan antara Ya'juj dan Ma'juj. Dzulqarnain menyatakan, hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni aku bisa membuat ini karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah raja yang soleh, sehingga apa saja yang beliau lakukan, beliau senantiasa ingat kepada Allah dan bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada beliau. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan apabila datang janji Rabbku, maka dinding ini pasti akan hancur dan mereka akan keluar dari dinding ini dan akan membuat keonaran, kerusakan di muka bumi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Barakallahu fikum. Baik, maka di sini barakallahu fikum. Baik, terdapat dalil, ya, faedah bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada sekarang ini. Barakallahu fikum. Bukan sesuatu yang masih dinanti-nanti munculnya, bukan sesuatu yang belum ada, tapi sudah ada. Barakallahu fikum. Nah, maka di sini ada pertanyaan barakallahu fikum, apakah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj di kala itu, apakah sudah termasuk munculnya satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat? Ini pertanyaannya barakallahu fikum. Taib, terlepas dari iya atau tidaknya barakallahu fikum, maka kewajiban kita semua untuk barakallahu fikum memperbanyak bekal, ya, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk barakallahu fikum menghadapi kedatangan hari kiamat barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari jalur Ibnu Harmalah dari bibinya radhiyallahu anha, bahwasanya bibinya Ibnu Harmalah pernah bercerita, khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ashibun isba'ahu min ladawati aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, yang ketika itu beliau baru saja disengat oleh kalajengking, binatang berbisa, jadi tangannya cedera. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum taquluna la adwa, kalian ini wahai para sahabatku senantiasa mengatakan tidak ada musuh, tidak ada musuh. Wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduan, tetapi kalian terus akan memerangi musuh. Yani musuh ini akan ada, akan tetap ada terus. Hatta ya'ti Ya'juj wa Ma'juj, sampai datangnya bangsa perusak Ya'juj dan Ma'juj. Ini termasuk musuh bagi kaum muslimin. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri-cirinya. Iradul wujuh. Wajahnya ini lebar. Ya, mukanya ini lebar. Shigharul uyun. Matanya kecil, ya. Sipit matanya. Shuhbus si'af. Ya, di atas rambutnya ini ada tanda putih. Ya. Ada tanda putihnya. Min kulli hadabi yansilun. Mereka keluar dari ketinggian dengan sangat cepat. Ya, layaknya air bah yang mengalir sangat cepat. Ka'anna wujuhahum al-majanu al-mutraqah. Seolah-olah wajah mereka itu seperti tameng perisai, ya, saking lebarnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, summa yasiruna, kemudian Ya'juj dan Ma'juj setelah keluar dari benteng Dzulqarnain, mereka terus berjalan, berjalan, berjalan, dan berjalan. Hatta yantahu ila jabali Hamrin, sampai mereka sampai kepada gunung Khamr. Wa huwa jabalu Baitul Maqdis, yaitu pada gunung yang ada di Baitul Maqdis. Nah, disitulah Nabi Isa dan para sahabatnya bersembunyi. Ya, Nabi Isa dan para sahabatnya setelah membunuh Dajjal, kemudian terdengar berita keluarnya bangsa perusak Ya'juj dan Ma'juj, beliau lari dan sembunyi, ya, ke sebuah gunung. Dan ini gunungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan persembunyian Nabi Isa ini tidak terbongkar oleh Ya'juj dan Ma'juj, tidak tercium, hingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mengalahkan dan menghabiskan Nabi Isa dan para sahabatnya ketika itu. Taib. Fayaqulun, mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi, kita semua sudah berhasil membunuh semua penduduk bumi tanpa terkecuali. Halumma falnaqtul man fis sama, mari kemari semua, kita akan membunuh, akan berperang dengan penduduk langit. Fayarmuna binusabihim ilas sama, kemudian mereka melemparkan panah-panah mereka ke arah langit dan tombak-tombak mereka ke arah langit, melesat tinggi sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Fayaruddullahu alaihim nusabahum mahdubatan gaman, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan panah-panahnya, tombak-tombaknya yang diarahkan ke atas, kembali dengan berlumuran darah. Sehingga mereka sangat yakin, ya, mereka mampu atau sudah membunuh semua penduduk langit. Barakallahikum. Baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Barakallahikum. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya, assalamualaikum, terkait dengan binasanya bangsa perusak ini Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana berakhirnya mereka? Baik, ketika mereka pada puncak kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka dengan sebab doanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam hadis Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa setelah beliau berhasil membunuh Dajjal, anni qada ahrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim, sesungguhnya aku wahai Nabi Isa mengeluarkan sosok manusia yang tidak ada kekuatan manapun yang bisa taib membunuh mereka, menghancurkan mereka, tidak ada. Di sini ada faedah lugawiyah terkait dengan yadani. Yadani ini artinya dua tangan. Yadun, yadani. Yadun artinya tangan. Tangan ini dalam bahasa Arab bisa juga diartikan dengan kekuatan. Tidak ada kekuatan siapapun yang mampu menghalangi barakallahu kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. Barakallahu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi Isa, biarkan hamba-hambaku ini, yakni Ya'juj dan Ma'juj, mengelilingi semua bumi. Barakallahu fikum. Yakni membuat kerusakan pada semua bumi. Baik. Dan biarkan mereka barakallahu fikum mendekati Tursina. Tursina ini adalah tempat di mana Nabi Isa dan para sahabatnya barakallahu fikum bersembunyi di situ. Biarkan dia. Barakallahu fikum. Baik. Tiba-tiba mereka barakallahu fikum bermunculan berdatangan dari arah yang tinggi dengan cepat. Fayamurru awailuhum ala hubrati tariyah, tabariyah. Sehingga barisan terdepan ini mendatangi sebuah danau, namanya Danau Tabariyah. Ya, sekarang masih ada danaunya, barakallahu fikum. Kemudian barisan yang terdepan ini meminum air yang ada di danau itu sampai habis airnya, tidak tersisa. Barakallahu fikum. Kemudian yang barisan terakhir datang, airnya sudah habis. Yang barisan terbelakang, barakallahu fikum, menyatakan sepertinya di tempat ini masih ada air kok sudah habis. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian ternyata di detik-detik itu, barakallahu fikum, mereka merasakan tempat persembunyian Nabi Isa dan para sahabatnya. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibinasakan mereka. Taib. Fayursiluahu alaihim an-naghafa fi riqabihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ulat-ulat yang muncul dari leher-leher mereka. Hatta yakunur taib. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Sehingga mereka binasa dengan adanya ulat tadi. Semua dari barisan yang pertama sampai barisan yang terakhir binasa semuanya. Seperti binasanya satu orang saja bersamaan. Summa yahbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu ilal ardi. Kemudian setelah mereka binasa, Nabi Isa dan para sahabatnya keluar dari tempat persembunyiannya. Fala yajiduna fil ardi maudi'a sibrin illa mala'ahu jamahuhum wa natnuhum. Tidak didapati satu jengkal pun di tanah melainkan sudah ditutupi oleh bangkai-bangkai dan mayat-mayat mereka. Jadi tidak ada celah untuk berjalan. Ya, semuanya dipenuhi dengan mayat-mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan jumlah mereka sangat banyak, sangat besar. Barakallahu fikum. Baik, sampai terasa aroma tidak sedap dari jasad-jasad mereka yang busuk. Baik, semua daerah-daerah tercium. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdoa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan bumi dari bangkai mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim burung-burung yang berleher panjang seperti onta lehernya. Yakni tipe-tipe jenis-jenis burung pemakan bangkai. Kemudian burung tadi membawa jasad-jasad mereka dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Dalam riwayat Al-Hakim, dibuang ke lautan. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan yang sangat lebat. Sehingga tayyib membersihkan bumi dari bekas bangkai mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu yang lain. Bumi kembali hijau dan kembali mengeluarkan buah-buahannya. Barakallahu fikum. Taib. Ini terkait dengan binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Di sini, barakallahu fikum, terdapat beberapa faidah sebagai penutupan dari kajian kita sore kali ini. Yang pertama, wajibnya beriman dengan berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berita Ya'juj dan Ma'juj. Barakallahikum. Kemudian yang kedua terkait dengan buah hasil kita beriman dengan berita Ya'juj dan Ma'juj. Ya, apa hasil positifnya? Yang pertama, hal ini menunjukkan jujurnya keimanan kita. Ya, dalilun ala syidqi imani. Bagi orang-orang yang percaya, yang beriman dengan berita adanya Ya'juj dan Ma'juj, berarti imannya jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun." Orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Di antara hal yang gaib ini adalah adanya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian efek positif yang lainnya, dalilun ala syidqi ta'atihi Allahi wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan kejujuran ketaatan dia kepada Allah dan taatnya dia kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ula wa ulaika humul muflihun." Hanya saja ucapan yang pantas diucapkan oleh orang-orang mukmin ketika dia diminta untuk berhukum kepada Allah dan berhukum kepada Rasulnya, dia hanya mengatakan, "Saya mendengar dan saya taat." Ya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, di antara berita-berita yang wajib kita mendengar dan kita taat adalah berita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Barakallahu'alaikum. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, di dalam pembahasan kita ini terdapat bantahan kepada sebuah sekte yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah sebuah organisasi, sebuah kelompok yang mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut mereka, semua atau segala sesuatu yang bertabrakan antara akal fikiran dan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dahulukan akal fikiran, dahulukan rasio daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka menganggap bahwasanya berita-berita tentang Ya'juj dan Ma'juj, berita tentang Dajjal, berita tentang adab kenikmatan kuburan, barakallahikum, mereka menganggap ini laisat bima'kulah, ya, tidak masuk akal. Ya, bahkan mereka ada yang berani, barakallahikum, membongkar kembali kuburan-kuburan tadi. Ya, mana katanya diadab, mana katanya mendapatkan kenikmatan, barakallahikum. Apalagi berita tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka mengingkari, tidak masuk akal. Barakallahikum. Barakallahikum. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis." Tidak ada satu ahli bid'ah pun di dunia ini melainkan dia akan membenci ahlul hadis, akan membenci para ulama yang membawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tada'a ar-rajulu naj'at halawatal imani halawatal hadisi min qalbi. Ketika seorang berbuat satu kebid'ahan, maka akan dicabut satu atau perasaan bisa merasakan manisnya hadis di dalam hatinya. Yakni dia akan merasakan pahit selama-lamanya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Nasr Salam Al-Faqih, beliau menyatakan, laisa syai'un asqalu ala ahlil ilhadi wala abghadu ilaihim min sima'il hadis wa riwayatihi bi isnadihi. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling diberatkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan tidak ada sesuatu yang paling mereka benci melainkan meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Barakallahu fikum. Ya. Ini kami sadur dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Al-Imam Abu Usman Ash-Shabuni rahimahullahu taala, terkait dengan wajibnya menerima berita-berita dari Allah dan Rasulnya, terlebih lagi terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Barakallahu fikum. Maka siapa saja yang menolak berita ini, maka dia dikatakan sebagai ahlul bidah atau pengekor hawa nafsu. Dikarenakan jelas berita ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan hadisnya mutawatir, dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik supaya kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dengan sesuatu yang gaib yang Allah beritakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, ya. Apakah ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Dajjal lebih dahulu daripada Ya'juj dan Ma'juj? Naam, Dajjal keluarnya lebih dahulu daripada Ya'juj dan Ma'juj. Adapun dalilnya terkait dengan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun, kemudian barakallahu fikum, beliau berhasil membunuh Dajjal di Babilut, di Syam sana. Kemudian setelah itu munculnya bangsa perusak, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Hadisnya disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kitab terkait dengan masalah Ya'juj dan Ma'juj. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.